Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kitab Kashfus Syubuhat. Kitab yang ke-11 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Di pertemuan kita pada pekan yang ke-24. Baik, masih di halaman 28. Setelah bismillahirrahmanirrahim, penulis berkata, "I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah." I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Baik, di sini saya poinkan ada dua pembahasan. Yang pertama, jam'u bainat ta'limi wad du'a. Penulis menggabungkan antara pengajaran dan doa. Nah, ini dari keindahan uslub ya untuk seorang guru, di mana selain daripada dia mengajari, dia juga mendoakan. Nah, ini yang beliau katakan i'lam. I'lam kata perintah, pelajarilah, ketahuilah. Ya. I'lam. Jadi perintah untuk mengilmui, perintah untuk mengetahui. Nah, ini banyak dibahasakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, apalagi ini pembahasan terkait dengan tauhid, karena memang sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Ilmuilah la ilaha illallah. Nah, itu dasarnya, perintahnya untuk mempelajari dan mengilmui. Ini uslub penulis rahimahullah, selalu beliau bahasakan ya tentang kewajiban mempelajari ilmu di setiap kitab yang beliau tulis, karena supaya seorang itu mengingat bahwa mempelajari ilmu ini itu adalah bagian dari kewajiban di dalam kehidupan. Apalagi ilmu itu terkait dengan hal-hal yang tidak syah keislaman kecuali dengan itu, dan tidak terangkat kewajiban kecuali dengan hal tersebut. Nah, itu ilmu wajib namanya dipelajari, fardu ain untuk mempelajarinya. Dan ilmu-ilmu tauhid itu masuk ke dalam furud al-ain, masuk ke dalam fardu ain. Iya. Kemudian beliau doakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah itu lebih luas ya daripada ghafarallahu laka. Kalau dikatakan ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, ini kan pengampunan untuk dosa yang telah lalu saja. Tapi kalau rahimakallah, itu untuk keadaan yang sekarang akan datang. Semoga engkau selalu dirahmati oleh Allah, diberi ampunan dan diberi selain pengampunan. Maka cakupan dari rahimakallah itu lebih luas. Dan saya sudah sebutkan ya bahwa para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, mereka di dalam pembahasan ilmu itu senang memulai buku-buku mereka dengan doa rahmat untuk orang-orang yang mempelajari. Ya, doa rahmat untuk orang-orang yang mempelajari ilmu. Karena ada dasar pijakan ya dalam hal itu. Itu di dalam sanad periwayatan ada namanya hadith musalsal bil awwaliyah. Hadith musalsal dengan pertama. Artinya kalau kita mengambil riwayat dari guru itu, hadith yang paling pertama yang disampaikan oleh guru, hadits itu dulu. Jelas ya? Itu berjalannya sampai hari ini musalsal bil awwaliyah dengan sanad yang bersambung. Kami juga punya riwayat-riwayat hadits itu dengan sanad yang bersambung kepada Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus Maula Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Ini dimulai dalam penyampaian ilmu. Kenapa? Supaya dipahami oleh seorang murid bahwa ilmu itu rahmat. Hubungan antara murid dan guru itu rahmat. Guru menyampaikan ilmu kepada muridnya itu rahmat, dan si murid juga menerima ilmu dari guru itu di kondisi rahmat pula. Iya. Maka orang yang saling merahmati, Allah akan merahmatinya. Rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, maka yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Yang di langit akan merahmati kalian, Allah akan merahmati kalian. Demikian pula kalian akan dicintai oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mendoakan kebaikan untuk kalian. Jadi sini posisi penulis rahimahullah, beliau gabungkan antara memberi ta'lim dan mendoakan orang yang belajar darinya. Dan ini dari as-sidq wan nushh, dari kejujuran dan ketulusan di dalam mengajar. Nah, seorang guru itu ketika dia menyampaikan ilmu itu, dia cinta kebaikan untuk muridnya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya, dia cinta kebaikan untuk orang yang diajari. Iya. Apabila akhlak ini dipegang oleh seorang guru, maka itu dari sebab keberkahan ilmu. Dari sebab keberkahan ilmu. Nasallallahu al-i'ana ala al-ikhlas was-sadat fil qawli wal amal. Iya. Sejumlah dari as-salaf rahimahumullahu taala itu sangat memperhatikan sekali keikhlasan di dalam penyampaian ilmu, karena mereka sangat memahami ikhlas itu adalah asas segala sesuatu. Iya. Terkait dengan keikhlasan seseorang, di situ tingkat keberkahan, kebaikan dari ilmu yang dia sampaikan atau ilmu yang dia dapatkan. Baik. Kemudian yang kedua, di sini ta'rifu tauhid, definisi tauhid. Penulis membawakan definisi tauhid. Kata beliau, anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bahwa tauhid itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, di dalam ibadah. Baik, ini definisi tauhid oleh penulis. Beliau mendefinisikannya dengan definisi khusus. Sedangkan tauhid itu sendiri terbagi dua, ada tauhid dengan makna umum dan ada tauhid dengan makna khusus. Dan ini sudah kita bahas ya, tauhid dengan makna umum. Apa definisi tauhid dalam makna umumnya? Apa definisi tauhid dalam makna umum? Ifradullahi bihaqqihi, mengesahkan Allah dalam apa? Dalam haknya. Hak Allah itu ada yang terkait dengan rububiyah, ada yang terkait dengan uluhiyah, ada yang terkait dengan nama-nama dan sifat. Jelasnya ini definisi umum ya. Kalau yang disebut oleh penulis kan mengesahkan Allah di dalam apa? Ibadah. Ini khusus tauhid uluhiyah namanya. Khusus tauhid uluhiyah. Baik. Jadi itu definisi tauhid. Sekali lagi, tauhid terbagi berapa? Terbagi dua, ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Kalau makna khusus apa? Ifradullahi bil ibadah. Baik. sudah kita bahas ya, pembagian tauhid. Ada yang membagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ada yang membagi menjadi dua, tauhid al-ma'rifah wal isbat, dan tauhid al-qasdu wa talab. Ya, ini juga sama ya maknanya. Tauhid al-ma'rifah wal isbat artinya tauhid terkait dengan pengetahuan dan penetapan. Pengetahuan yaitu rububiyah, ma'rifah, isbat, penetapan, nama-nama dan sifat. Ya. Dan tauhid al-qasd wa talab terkait dengan maksud, niat dan apa yang dia minta. Ini tauhid uluhiyah namanya, bahasa lain. Jadi kalau baca pembagian-pembagian tauhid oleh para ulama itu tidak bertentangan, maknanya sama. Maknanya sama, hanya saja memperjelas apa itu yang dimaksud dengan tauhid. Baik. Jadi makna yang kedua ini memang kadang dimutlakkan di dalam kitabus syara, ya, pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah beribadah, dakwah para nabi dan para rasul itu kaitannya dengan tauhid ibadah. Karena itu penulis tidak mendefinisikan tauhid dengan definisi umum. Beliau definisikan dengan definisi apa? Khusus. Kemudian sudut yang lain, kenapa penulis hanya mendefinisikan dengan definisi khusus? Karena di tauhid dengan definisi khusus ini letak perbedaan antara agama kaum muslimin, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dengan agama kaum musyrikin. Di sini pembedanya. Di dalam masalah pengesaan Allah dalam apa? Dalam ibadah. Baik. Setelah itu beliau berkata, "Wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi." Ya, itulah agama para rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Ya. Ini ada dua pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama, min fadaili at-tauhid, dari keutamaan tauhid. Dari keutamaan tauhid bahwa tauhid itu adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Baik. Banyak dalil ya dalam Al-Quran bahwa tauhid adalah dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya. Baik, saya minta 5 ayat saya. Ayat 5 ayat umum dakwah nabi dan para rasul semuanya di atas tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ayat yang pertama. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajitanibut tagut. Ini yang paling populer ya. Surah An-Nahl ayat 36. Ayat yang kedua. Di surah An-Nahl juga. Ata'amrullahi falatasta'jilu subhanahu wa ta'ala ma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah itu an andiru, setiap rasul itu disuruh memperingatkan, andiru la ilaha illa ana, ingatkan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Ayat yang ketiga di surah Al-Anbiya, namanya saya surah Al-Anbiya, surah para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kepada Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat di surah Al-Ahqaf. Wadkur akha adin. Ada yang ingat ayatnya? Ada yang hafal enggak surah Al-Ahqaf? Coba angkat suaranya saya dengar. Yang mana dalilnya di situ, yang mana? Wadkur akha adin id andara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat min qablihi ar-rusulu min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Ya. Dan sudah berlalu para rasul sebelumnya, bukan kaum Ad ya, tapi para rasul sebelumnya sudah berlalu di depannya dan setelahnya, semuanya dakwanya sama, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu yang keempat. Dalil yang kelima di surah Az-Zukhruf, ada yang masih ingat? Nah, ini masalahnya antum karena belum dikasih ujian ya. Ya, padahal ini 5 ayat, sengaja saya sebut ya 5 ayat. Sebab ini 5 ayat populer di tengah para penuntut ilmu untuk masalah ini. Jadi itu belajar seperti itu ya. Dalil masalah ini yang dipakai adalah dalil ini. Jadi satu masalah kita hafal dalilnya. Di masalah lain kita hafal dalilnya. Jadi hari ini antum hafal satu masalah dengan dalilnya, besoknya dua. Masya Allah, kalau tiap hari 365 hari setahun, nah antum sudah berapa? Hafal 365 masalah. 2 tahun berapa? Sudah lebih 700. 3 tahun sudah 1000. Kan begitu? Harusnya terus meningkat ya. Terus meningkat. Baik. Was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu ayat di surah Az-Zukhruf. Tanyalah wahai Nabi Muhammad kepada rasul manapun yang kami utus sebelum engkau, apakah pernah kami memerintah untuk menjadikan sembahan-sembahan yang diibadahi selain daripada Allah? Nah, ini penegasannya bahwa seluruh rasul itu tidak ada yang mengajak kepada kesyirikan. Semuanya mengajak kepada apa? Kepada tauhid. Baik, itu 5 ayat untuk masalah ini. Baik. Jadi dakwah para nabi dan para rasul semuanya kepada tauhid. Dan ini dari fadailit tauhid, dari keutamaan tauhid. Ya. Kita sudah menguraikan banyak keutamaan tauhid di berbagai pembahasan. Di kitab tauhid ada di awal-awal bab, juga di pembahasan, khususnya di pembahasan syarah kitab syarah mana la ilaha illallah, di situ saya uraikan ya. Ya. Mungkin belasan, mungkin lebih 20 dari keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Ada belakangan ditulis buku bagus ya. Coba antum cari, ada buku tentang keutamaan tauhid, saya lupa judulnya. Penulisnya saja yang saya ingat, namanya Abdurrahman Al-Umaisan. Bagus penulisnya. Menulis pembahasan-pembahasan tentang keutamaan-keutamaan apa? Tauhid dia kumpulkan. Kalau saya enggak salah dia sebut lebih dari 100 keutamaan apa? Tauhid. Agar supaya seorang penuntut ilmu itu kalau dia paham tentang keutamaan-keutamaan tauhid dan keindahannya, hatinya itu selalu rindu untuk mengkaji dan mempelajari tauhid. Ya. Nah, ini pembiasaan harus dibiasakan, jiwa itu harus dididik. Ya, kalau dia tidak didik jiwanya dengan itu, ya, dia tidak didik jiwanya untuk cinta kepada tauhid, selalu merenunginya, maka dia sulit nanti mendapatkan perasaan cinta kepada tauhid, selalu ingin mempelajarinya, mengulanginya. Kalau dia hadir di majelis yang diajarkan panjangnya tauhid, dia kadang menangis seakan-akan dia hadir di majelisnya para nabi dan para rasul. Itu kan mana-mana tidak hadir di hati seorang kalau dia tidak paham keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Ya. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala itu luar biasa ya di dalam mengkaji buku-buku tauhid. Itu seakan-akan bagian dari kehidupan mereka. Ada sebagian ulama yang mengajar itu setiap pada subuh, sebelum duhur, pada asar. Setiap hari dia mengajar, seperti itu jadwalnya. Dan banyak kitab yang diajarkan. Kitab Thalathatul Usul tidak pernah putus di majelisnya. Tiap kali selesai, ulang lagi dari awal, ulang lagi dari awal, ulang lagi dari awal. Ya. Itu memang kecintaan di dalam apa? Mempelajari tauhid. Ya. Nah, ini salah satu usul tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, kalau dia sadari tentang pentingnya, maka dia senang selalu apa? Mengulanginya. Selalu mengulanginya. Jadi mana-mana ini harus ada di dalam hati seorang penuntut ilmu. Baik. Berikutnya pembahasan yang keberapa? Yang keempat, ma'rifatu diri rusul. Agama, mengenal agama para rasul. Iya. Apa agama para rasul itu? Iya. Agama para rasul itulah tauhid. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Itulah agama para nabi dan para rasul. Memang saya poinkan ini ya, karena ini memang inti dari agama Islam yang harus kita tahu apa makna dari agama yang kita anut itu. Bahwa Islam itu an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Itu inti dari Islam. Jadi ketika seorang menerangkan tentang Islam, maka ini makna harus masuk. Termasuk kalau ada orang yang baru masuk Islam, misalnya ada mu'allaf, ya, jangan diajak untuk berucap la ilaha illallah saja tidak dia tahu apa maknanya. Diperkenalkan kepadanya makna la ilaha illallah itu, itulah inti dakwanya para nabi dan para rasul. Ya, mudah. Kandungan la ilaha illallah cuma ada dua saja, an-nafyu wal itsbat. Dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia tetapkan bahwa ibadahnya kepada Allah. Iya. Dia ada al-wala dan ada al-bara. Loyalitas dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kaum mukminin, dan berlepas diri dari kesyirikan kaum musyrikin. Nah, kalau dia tahu itu Islam, maka dia akan mengerti, itu akan memudahkannya di dalam banyak pembahasan. Apalagi orang yang baru masuk Islam ya, kadang masih ada apa namanya pengaruh-pengaruh kekafiran di sekitarnya. Iya. Sampai kadang dia jatuh di dalam perkara-perkara yang mungkin dilarang dalam agama, dia tidak menyadarinya. Karena dia kurang paham apa ruh dari Islam itu. Apa ruh daripada Islam itu. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, ibunya meninggal, apakah boleh dia kuburkan? Iya. Biasanya namanya orang-orang Nasara, itu ada orang-orang agama mereka yang mengurus jenazahnya, kan begitu. Seorang anak dia berbakti kepada orang tua. Iya, walaupun orang tuanya kafir, tetapi di dalam hal yang merupakan ritual agama, penyelenggaraan jenazah itu bagian dari apa? Hal yang dia harus berlepas diri dari kekafiran dan segala jenis kekafiran. Nah, ini ruh Islam ini kalau dia pahami, dia tidak perlu tanya lagi. Boleh enggak dia mengurus jenazah ibunya? Jelas ya? Karena dia sudah paham ruh Islam itu apa. Ruh dari Islam itu apa. Jadi bukan artinya dia tidak urus, tidak dia perintahkan orang untuk mengurusnya. Kan itu sudah ada orang-orang yang mengurusnya dari kalangan agama mereka. Tapi dia sendiri tidak boleh dia masuk dalam ritualnya yang mengurusnya dengan cara penyelenggaraan jenazah orang-orang Nasara dan seterusnya. Nah, itu kan dia masuk di dalam apa? Di dalam pelanggaran. Baik. Nah, di sini kekurangan sebagian manusia mengajak kepada Islam, tapi dia tidak beri ruh Islam itu apa. Cuma dikasih keutamaan-keutamaan indahnya. Ya. Jelas ya? Keutamaan itu bagus, tapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Dan saya sudah terangkan ya di banyak pertemuan dari pembahasan buku ini, asalnya seseorang itu dia pahami dulu kewajiban. Dia pahami apa yang diperintah. Keutamaan itu adalah mendukung dia, lebih menguatkan. Jangan dia bangun agama di atas keutamaan, dia tidak tahu hakikat agamanya apa. Iya. Nanti seperti sebagian orang itu yang ngajak-ngajak dakwah cuma kasih keutamaan, fadhail amal, fadhail amal, fadhail amal. Akhirnya orang sudah bosan dicekoki fadhail amal, dia tidak mau lagi sholat. Ya, sudah habis fadhil amalnya. Tidak ada lagi hadits palsu yang bisa dikasih. Tidak ada sudah malaikat yang bergantung di jenggotnya. Hah? Dari hadits-hadits palsu yang biasa mereka sebarkan, akhirnya sudah bosan, tidak mau lagi sholat. Tapi kalau dari awal dikatakan kepadanya sholat itu adalah wajib dalam agama, kamu meninggalkan sholat, kamu kafir, keluar dari Islam, menurut pendapat yang lebih kuat. Kamu tidak sholat asar, hancur seluruh amalanmu. Ya. Diberi penekanan yang seperti itu, dia akan takut nanti. Akan berjalan di atas apa? Tuntunan. Dia akan lakukan kewajiban. Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keutamaan, tidak ada keutamaan. Nah, itu. Begitu cara menanamkan. Jadi diberi dari ruh Islam itu, di dalamnya orang sudah bisa memahami apa makna dari Islam yang sebenarnya. Baik. Jadi itu agama para nabi dan para rasul. Memang dipoinkan ya, karena ini dari sudut-sudut pembahasan ilmu yang harus ditanamkan. Itu pembahasan yang keempat. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala bercerita tentang awal para rasul. Ya, siapa dan kenapa dia diutus kepada kaumnya, dan siapa akhir dari rasul, dan apa yang beliau lakukan di tengah kaumnya. Kata penulis, فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. Baik, di sini saya poinkan beberapa pembahasan ya. Pembahasan yang kelima, kalau sesuai urutan ya, sekarang yang kelima, ma'rifatu awwalir rusul wa akhiruhum, mengenal awal rasul dan akhirnya. Rasul itu, definisi ar-rasul, ya, secara bahasa ar-rusul jama' dari apa? Jama' dari ar-rasul. Ya. Dan rasul itu artinya adalah utusan. Artinya adalah utusan. Dan dimaksud dengan rasul, yang dimaksud dengan rasul adalah siapa yang diperintah atau siapa yang diberi wahyu ya. Siapa yang diberi wahyu dan diperintah dengan syariat untuk kaum yang menyelisihi mereka, itu ar-rasul. Ya, ar-rasul itu kadang dia sama maknanya dengan nabi, dan kadang rasul beda dengan nabi maknanya. Ya, kalau ditanya apa perbedaan antara nabi dan rasul, ya, kalau kita di buku-buku sekolahan dulu, ya, rasul itu adalah seorang lelaki diberi wahyu, diperintah untuk apa? Menyampaikannya. Kalau nabi, seorang lelaki diberi wahyu tapi tidak diperintah menyampaikannya. Dan ini definisi yang paling banyak kritikannya. Memang paling populer, tapi paling banyak apa? Kritikannya. Karena bagaimana seorang nabi itu tidak menyampaikan? Ya, nabi itu bersyarikat dalam diutus kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyatihi." Al-Ayah di surah Al-Hajj. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul, dan tidak pula seorang nabi kecuali kalau dia tamanna. Jadi dikatakan tidaklah kami mengutus seorang rasul dan nabi. Jadi nabi dan rasul bersyarikat dalam irsal. Bersyarikat dalam apa? Irsal. Karena itu definisi yang paling baiknya, bukan dikatakan tidak ada kritikan, ya ada kritikan ya, tapi ini yang paling mendekati, ya, bahwa nabi dan rasul dua-duanya diberi wahyu, Dua-duanya diperintah menyampaikan. Tetapi kalau Rasul itu biasanya datang dengan syariat baru, diutus kepada kaum yang menyelisihi mereka. Iya. Kalau Nabi itu biasanya datang dengan syariat sebelumnya. Dengan syariat sebelumnya atau kepada umat yang sepakat dengan mereka, tidak menyelisihi mereka. Itu Nabi. Karena itu Nabi Adam bukan Rasul. Beliau Nabi. Karena beliau terhadap anak-anaknya. Anak-anak Nabi Adam lahir dari Nabi Adam sebagai orang-orang yang bertauhid. Ya, dan dimaklumi ya, 10 generasi, ya, itu tidak ada kesyirikan. Nanti setelah itu baru ada kesyirikan. Yang itulah mulai terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Jelas sampai sini? Baik. Nabi-nabi Bani Israel dikatakan Nabi. Kenapa? Sebab mereka melanjutkan syariat Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena itu bahasanya di dalam hadis, kana Bani Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka diatur kebaikan mereka oleh para nabinya. Setiap kali ada nabi yang meninggal, diganti lagi nabi setelahnya. Beda dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh rasul, awal rasul diutus ke muka bumi. Karena beliau diutus kepada umat itu sudah menyelisih agama tauhid. Berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Musa, Nabi Harun rasul karena diutus kepada Firaun dan mereka apa? Menyelisihinya. Jelas ya? Nabi Muhammad adalah rasul diutus kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka menyelisih Nabi Muhammad. Jadi kalau dia dengan syariat baru atau diutus kepada kaum yang menyelisih itu disebut apa? Rasul. Tapi kalau dia kepada kaum yang sepakat dengannya, ya, atau melanjutkan syariat sebelumnya, itu disebut Nabi. Maka itu inti yang paling dekat untuk membedakan antara Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian diterangkan di sini bahwa awal Nabi itu adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang panjang tentang kisah Asy-Syafa'atul Ubma di hari kiamat. Ketika Nabi Adam didatangi oleh manusia pada hari kiamat, ya. Didatangi oleh manusia pada hari kiamat, maka Nabi Adam alaihi salam berkata kepada manusia, datanglah kalian ke Nabi Nuh. Ya, karena dia adalah awal rasul. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh. Ya, dalam konteks hadis Abu Hurairah dikatakan, faqalu ya Nuh anta awwalur rusul ilal ardh. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah awal rasul di atas muka bumi. Jadi ini penegasannya bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah awal rasul. Dan ini benar ya ucapan penulis. Itu bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama, itu bahasa ilmiah ya, dibangun di atas dalil-dalil. Ya, ketika mereka sebutkan awal akhir itu semuanya ada pendalilannya. Baik, siapa yang akhirnya? Akhirnya adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatam an-nabiyyin." Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Ya, khataman nabiyyin artinya akhir dari para nabi. Akhir dari para nabi. Tidak lagi nabi setelahnya. Karena itu diantara nama beliau adalah Al-Aqib nama beliau. Al-Aqib artinya apa? Beliau tafsirkan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, dan juga mutawatir dari nabi, nabi bersabda, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ya, sekiranya ini jelas ya. Di sini ada syubhatnya orang-orang Ahmadiyah. Ya. Kalau dibacakan kepadanya ayat bahwa penutup para rasul itu tadi ayat yang kita baca surah Al-Ahzab, wa khataman nabiyyin, kata mereka khatam di situ bukan artinya penutup, cincin katanya. Ya. Cincin kenabian. Jelas ya? Nah ini adalah hal yang batil. Ya, makanya saya bacakan hadis mutawatir tadi. Nabi berkata ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi tafsirkan, tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Maka siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Karena itu kekafiran pengikut Ahmadiyah atau Al-Qadianiyah itu adalah kekafiran yang jelas. Iya. Nah, itu dari bentuk yang dikatakan siapa yang tidak mengafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka, maka dia juga adalah apa? Mereka, dia juga adalah kafir. Jelas ya? Sebab kafirannya adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada keraguan di dalam hal tersebut. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhir para rasul. Pembahasan berikutnya. Pembahasan yang keenam, aslu syirk fi qaumi Nuh al-gulu fi salihin. Ya, di sini penulis sambil beliau menerangkan awal rasul, sambil beliau menerangkan akhir rasul, beliau masukkan pembahasan. Kata beliau, fa'awwaluhum Nuhun alaihi salam. Awalnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lamma ghalau fi salihin. Tatkala mereka gulu kepada orang-orang salih. Ya, tatkala mereka gulu ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang salih. Terhadap orang-orang salih. Siapa orang-orang salih mereka? Ada lima. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Ini orang-orang salih di kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Apa itu al-gulu? Al-gulu definisinya, ini juga sudah kita terangkan ya di pembahasan Fadlul Islam. Ya, al-gulu mujawazatul had al-ma'duni fihi al-wajhi al-ifrat. Ya, juga berlalu beberapa bab di Kitab Tauhid ya. Gulu itu adalah mujawazatul haddil ma'duni fi. Melampaui batasan yang diizinkan. Ala wajhil ifrat, dalam bentuk berlebihan. Dalam bentuk berlebihan. Iya. Baik. Jadi gulu ini dibangun di atas dua hal. Kalau dikatakan gulu, kapan dikatakan gulu? Ada dua hal. Yang pertama, ada bentuk pelampauan batas. Dia melebihi batasan syariat. Melebihi apa yang dibatasi oleh syariat. Yang kedua, pelampauan batas ini itu dalam bentuk al-ifrat. Dia menambah di dalam syariat tersebut. Iya. Baik. Jadi orang-orang salih misalnya, orang salih itu yaitu ada keutamannya, ada kebaikannya. Ya. Bagus bersahabat dengan orang salih, minta nasihat dari mereka. Jelas ya? Dan orang salih itu boleh kita minta doa kepada mereka kalau mereka masih hidup, hadir dan mampu. Kan begitu. Nah, itu kadar biasa. Tapi kapan gulu berlebihan? Nah, itu yang kapan berlebihan? Nah, itu yang disebut dengan apa? Al-gulu. Dia minta kepada orang yang soleh yang sudah meninggal atau orang yang soleh yang tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Iya. Nah, ini bentuk dari apa? Gulu. Iya. Terhadap orang-orang saleh. Jadi kapan dia melampaui batas itu disebut gulu namanya. Disebut gulu. Iya. Baik. Dan kadang sebagian perbuatan gulu itu dibangun di atas syubhat-syubhat. Dibangun di atas syubhat-syubhat. Antum biasa lihat jemaah apa namanya orang-orang sufi, kadang ada anak-anak bayi. Ya, di tengah tokoh-tokoh mereka yang pakai imamah itu, imamah berlipat-lipat tebal-tebal. Nanti anak bayi ini dikelilingi, ya diambil, kemudian ditahnik. Ya, dibawa berkeliling di tahnik. Ya, mereka anggap bahwa itu adalah bentuk dari hal yang dibolehkan. Ada syubhat yang mereka berpegang dengannya. Ketika Nabi mentahnik saudara Anas bin Malik, Jadi Ummu Sulaim melahirkan. Kan begitu. Maka Anas bin Malik membawa adiknya ini, adik tirinya ya dari ayah yang berbeda tapi ibu sama. Jadi anak dari ibunya ini dibawa oleh Anas bin Malik kepada Nabi. Maka Nabi mentahniknya dengan apa? Dengan kurma. Ya. Ditempel ke langit-langitnya. Ke langit-langit mulutnya. Dikunyah oleh Nabi kurmanya, kemudian ditempel ke langit-langit mulutnya. Itu tahnik namanya. Nah, itu masih dilakukan oleh sebagian manusia di masa sekarang ini. Jelas ya? Kalau dilihat orang soleh dia bawa. Itu contoh dari Nabi katanya. Boleh bertabarruk. Nah ini keliru ya. Sebab hal ini khusus untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Khusus untuk Nabi. Ini kadar ini batasan syariat. Dia lemparkan, dia bolehkan hal ini ke orang lain, itu gulu namanya. Keluar dari batasan yang apa? Dibolehkan oleh syariat. Jelas? Nah, itu dari syubhat juga di situ. Kadang sebagian orang berpegang dengan kekeliruan sebagian ulama kita. Iya. Jelas ya? Dan saya pernah dulu di awal-awal kali menuntut ilmu, pernah keliru dalam masalah ini karena Imam Nawawi ketika membahas hadis itu di Sahih Muslim, beliau katakan terdapat di dalamnya dalil boleh bertabarruk dengan orang-orang saleh. Jelas ya? Tapi setelah belajar dari pembahasan tauhid lebih mendalam, ya, ternyata para ulama menerangkan tentang kelirunya Imam Nawawi di dalam hal tersebut. Itu ada ya di dalam Tafsirul Azizil Hamid karya Syekh Sulaiman, ya, dan diterangkan di Fathul Majid dan di beberapa tempat. Maka hal-hal yang seperti ini kadang menjatuhkan di dalam kekeliruan. Dasarnya apa? Ada syubhat yang kadang melekat di situ. Nah inilah yang perlu diterangkan. Perlu polesan-polesan ilmu untuk merapikan dari syubhat-syubhat tersebut. Baik. Jadi secara umum gulu itu adalah melampaui batas yang disyariatkan. Al-wajhi tafrid dalam bentuk apa? Berlebihan. Nah ini asal kesyirikan di tengah kaumnya Nabi Nuh. Dan ini sudah berlalu ya bab khusus di kitab Tauhid. Bahwa sebab yang menjadikan terjadinya kesyirikan, awal kesyirikan yang terjadi tekan manusia adalah al-gulu fis salihin. Berlebihan pada orang-orang salih. Ya, jadi asalnya mereka ini adalah orang-orang salih, lima nama yang disebut ini. Mereka orang yang selalu dimintai wejangan oleh kaumnya, selalu menasihati, ya. Dan mereka punya majelis-majelis. Jadi kalau mereka sudah duduk di tengah kaumnya itu luar biasa, mengingatkan mereka kepada Allah, kepada hari akhirat, mengingatkan kewajibannya, ya, dan seterusnya. Itu fungsinya ulama di tengah manusia, orang-orang yang berilmu, membawa kebaikan. Tapi setelah mereka meninggal, maka orang-orang pun kehilangan. Ya. Dan subhanallah disebutkan bahwa lima orang saleh ini meninggal dalam satu bulan. Meninggal dalam apa? Satu bulan. Itu disebutkan di sebagian buku ya. Di sebagian buku riwayat, walaupun dari sisi keabsahan itu tidak disebut dengan sanad tertentu, tapi riwayat di dalam tarikh kadang tidak diperketat ya dalam hal yang seperti ini. Maka setelah itu mereka pun mendatangi tempat-tempat majelis itu. Jadi kalau mereka berada di situ, mereka bisa ingat lagi pesan-pesan orang-orang saleh tersebut. Lama-kelamaan akhirnya mereka membuat gambar-gambar. Nah, kalau melihat gambarnya bisa mengingatkan lagi kepada orang-orang saleh itu. Akhirnya generasi ini yang maksudnya bagus tadi meninggal, datang generasi berikutnya, mereka lihat ya juga masih ada tersisa, mereka paham makna itu, masih ada tauhid. Berganti generasi akhirnya mereka anggap bahwa ini hal yang diagungkan oleh kakek-kakek dan nenek moyang kita. Akhirnya gambar ini berubah menjadi berhala. Akhirnya berubah menjadi apa? Diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara proses jatuhnya kesyirikan. Ya. Dan disebutkan bahwa berhala-berhala dari kaum Nabi Nuh ini itu pernah terbawa air ya, sampai terdampar di Al-Jazirah. Terdampar di Al-Jazirah. Kalau di Mekah itu terdamparnya di Jeddah. Iya. Jelas ya? Maka syaitan memberi wahyu kepada Amr ibn Lu'ay. Ya, Amr bin Lu'ay ini, inilah yang diwahyukan kepadanya oleh syaitan. Di sana ada berhala orang-orang salih, kamu bawa dia ke tanah orang Arab agar supaya mereka disembah, dihidupkan kembali. Maka dia pun ke sana, ke pinggir pantai, dia dapati berhala-berhala itu sudah tertutupi dengan pasir. Maka dia gali, kemudian itulah yang dia bagikan di kabilah-kabilah di tengah orang-orang Arab. Karena itu datang dalam riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebutkan ya nama-nama kaum Nabi Nuh ini kabilah fulan ada ini, kabilah fulan ada berhala ini, kabilah fulan ada ini. Nah, itu karena sejarahnya disebutkan seperti itu. Baik. Jadi secara umum bahwa terjadinya kesyirikan, kenapa terjadi kesyirikan? Ada gulu pada orang-orang salih. Karena itu hati-hati. Ini pintu gulu kepada orang-orang salih, pintu yang apa? Sangat berbahaya. Itu sebab terjadinya kesyirikan. Orang-orang salih itu dihormati, tapi jangan ekstrim, jangan berlebihan terhadap mereka. Baik, berikutnya yang ketujuh. Wasful Nabi sallallahu alaihi wasallam biannahu kassara suwar as-salihin. Ya, penyebutan bahwa, penyifatan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan gambar-gambar orang-orang salih. Ya. Di sini dikatakan wa akhirur rusul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwar haula'is salihin. Bisa dibaca kassara dan bisa dibaca kasara. Bisa dibaca kasara. Ya. Beliau yang mematahkan gambar-gambar orang saleh itu. Ya, mematahkan gambar-gambar orang saleh tersebut. Baik. Jadi orang-orang saleh ini ketika disebutkan dipatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh yang mana? Lima nama ini atau orang saleh yang lain? Ada kemungkinan lima nama ini ya dan kemungkinan yang lainnya. Ya, dan sebenarnya mencakup dua-duanya. Kalau di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebutkan ya bahwa lima nama ini itu autan, berhala-berhala di kaum Nabi Nuh. Akhirnya berada di tanah Arab setelah itu. Kata beliau ada pun Wat, Wat itu berada di kabilah Kalb. Di kabilah Kalb bin Umatil Jandal. Dan Suwa itu di kabilah Hudain. Yaguth itu berada di kabilah Murad. Ya, kemudian Bani Gutaif. Baik. Kemudian Ya'uq itu berada di Hamdan. Dan Nasr itu berada di Kimyar. Jadi itu terbagi di akhirnya di mana? Di suku orang-orang Arab. Jadi Nabi ketika disebutkan beliau mematahkan ya, gambar orang-orang saleh ini, mematahkan gambar orang-orang saleh ini, nah ini ada kemungkinan lima ini dan ada kemungkinan selain daripada mereka. Ya, selain daripada mereka. Jadi maksudnya orang-orang saleh itu jenis dari orang saleh, bukan lima nama ini, tapi jenis dari orang saleh siapa saya yang dijadikan berhala dan dijadikan sebagai sembahan-sembahan dari orang saleh itu dipatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, itu ada ya nasnya di dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, iya. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا. Baik. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Ya bisa dibayangkan ya. Ketika beliau masuk ke Ka'bah, ini di Fathu Mekah ya. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Iya. Faja'ala yata'anuha bi'udin kana biyadihi. Maka Nabi pun akhirnya menusuknya dengan dengan kayu berada di tangan beliau. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, beliau baca ayat itu, telah datang kebenaran dan sirna kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu akan selalu sirna. Dan beliau baca ayat yang lain, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan muncul lagi dan tidak akan kembali lagi. Baik. Jadi ini kejadian Nabi mematahkan, ya, dari apa namanya, gambar-gambar orang-orang yang salih itu. Iya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa mematahkan gambar orang-orang salih itu terbagi dua. Ada mematahkan dalam bentuk hissi. Inilah yang kita terangkan tadi, ya. 360 berhala di sekitar Ka'bah dipatahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai ada berhala-berhala misalnya diibadahi di Ahmas di sana, maka Rasulullah kirim Jarir ibn Abdullah al-Bajali untuk menghancurkannya. Ada berhala yang diibadahi oleh kabilah Daus, Rasulullah kirim pasukan ke sana. Setelah Fathu Mekah, Nabi mendengar ada berhala diibadahi, maka Nabi mengutus Khalid bin Walid ke sana. Nah, ini kejadian banyak, ya, di dalam hadit-hadit Rasulullah mematahkan berhala-berhala. Tapi ada bentuk mematahkan berhala yang kedua. Dan ini lebih penting daripada itu. Ya, yaitu mematahkan dari gambar-gambar berhala itu di hati-hati dan pemikiran orang-orang yang beriman. Di hati-hati dan pemikiran apa? Manusia. Sebab kalau seorang dia misalnya tidak bersujud kepada berhala dan patung, tetapi di hatinya dia mengagungkannya, membesarkannya, maka ini, ya, bermasalah dalam sudut tauhidnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mematahkan berhala itu di segala hal. Ya, pada pemikiran dan pada hati, juga pada apa? Pada fisik dan al-hissi, berhala yang bisa dilihat atau ditangkap oleh indra. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian jadi ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mematahkan berhala orang-orang saleh tersebut. Kemudian diterangkan di sini, ya, tentang aslu syirkil musyrikin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok kesyirikan kaum musyrikin pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pokok kesyirikannya? Nah, kata beliau, arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah. Allah mengutus beliau, ya, kepada umat, kepada kaum yang mereka beribadah, berhaji, bersedekah, berzikir kepada Allah. Jadi mereka ada ibadah, ya, bukan dikatakan musyrikin semua amalannya kekafiran 100%, tidak. Jadi orang yang dikatakan musyrik, kafir, itu tidak mesti seluruh amalannya 100% adalah kekafiran atau kesyirikan. Tidak mesti. Jadi adanya kekafiran yang membatalkan keislaman, kesyirikan yang membuat dia jatuh dalam syirik akbar, itu cukup dikatakan dia sebagai apa? Kaum musyrikin. Nah, di sini kaum musyrikin, apa pokok kesyirikan mereka? Walakinnahum yaja'aluna ba'dal makhluqati wasa'it bainahum wa bainallah. Ya. Mereka ini menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara-perantara antara mereka dan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu letak kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Mereka menjadikan makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa tujuan mereka untuk hal tersebut? Yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allah Ta'ala wa nuridu syafa'atahum indah. Alasannya dua. Kenapa bikin perantara antara mereka dengan Allah? Alasan mereka ada berapa? Ada dua. Yaquluna, mereka berkata, kami menginginkan bertaqarrub, ya, dari mereka kepada Allah. Jadi mereka inginkan dari mereka ini supaya orang-orang saleh ini atau perantara-perantara ini membuat mereka semakin dekat kepada Allah. Ini maksud mereka yang pertama. Maksud mereka yang kedua, wa nuridu syafa'atahum indah. Kami menghendaki syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan sudah kita kaji ya di kitab pertama Al-Qawaidul Arba, dan diulangi di beberapa buku yang sudah kita kaji. Ada di Sitta Mawadi' Minas Sirah, ada juga di Kitabut Tauhid, berulang kali ditegaskan oleh penulis di mana la ilaha illallah juga beliau terangkan ini. Sebab ini adalah dasar yang membuat seseorang itu kenal apa agama kaum musyrikin, di mana letak dan pokok kesyirikan mereka. Kita harus paham itu. Jangan sampai seperti keadaan sejumlah manusia di masa ini. Kenapa kamu ke kuburan orang salih, cium kuburannya, minta kepada penghuni kubur? Ya, kata mereka, ini orang salih ini, dia orang salih dekat kepada Allah. Saya orang banyak dosa. Ya, maka saya minta kepadanya supaya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang salih ini memberi syafaat untuk saya di depan Allah pada hari kiamat. Nah, katakan itulah agama kaum musyrikin. Itulah agama kaum musyrikin. Jelas ya? Jadi kaum musyrikin seperti itu agamanya. Jadi ada orang yang jatuh di dalam hal itu, dianggap itu Islam karena dia tidak tahu masalah ini. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah pokok agama kaum musyrikin, pokok kesyirikannya kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditegaskan oleh penulis di sini. Kami ingin taqarrub kepada mereka, kami ingin syafaat mereka di sisi Allah seperti malaikat Isa, Maryam dan selainnya dari orang-orang saleh. Iya. Baik. Selesai di sini ya. Untuk 8 pembahasan, pembahasan yang ke-9 dan seterusnya, insyaallah taala kita akan lengkapi nanti di sesi berikutnya setelah salat asar. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.